manusia ilahi. Mungkin satu kata yang menggugat kita, saya manusia. Tapi apa iya kita telah menjadi manusia ilahi? Apa maksudnya? Patut ditanya. Karena jangan-jangan kita sudah kehilangan rasa kemanusiaan, sehingga akhirnya hukum rimba yang kita lakukan. Kuat menindas yang lemah, kaya menghina yang miskin, berkuasa menginjak yang tak berdaya. Hidup menjadi penuh dengan kekacauan dan kengerian karena tiap orang hanya berjuang dengan apa yang diinginkan. Tapi manusia ilahi itu berbeda. Ia melihat sekitarnya dan gelisah pada kesusahan orang yang ada. Ia peduli padanya, ambil bagian dan coba untuk mengurai kesusahan yang ada. Ia melakukan apa yang mesti, tak pernah menyerah. Bukankah sangat indah? Manusia ilahi adalah pahlawan yang tak berjuang untuk kepentingan diri tapi sesamanya, saudaranya, yang beda suku, ras, agama. Ia ada di sana dan melakukan apa yang mesti dilakukannya. Manusia ilahi yang kehadirannya memberikan ketenangan, kenyamanan bagi sekitarnya. Ya, manusia ilahi, itulah panggilan kita yang sudah semestinya kita wujud nyatakan, supaya hidup kita menjadi hidup yang berguna dan berkenan. Menjadi manusia ilahi, jangan biarkan itu hanya mimpi yang tak kunjung terjadi, tapi bertandinglah, karena itulah nilai diri yang sejati. Bersama saya, Bigman Sirait.